maskeran. Tak buntel mori, tak gandulke ning lawang. Niku mangertosi berkahe pun bener, ning carane ngalap berkah sing boten bener. Nggih, sebab ning jaman sakniki kathah wong ngalap berkah niku wis carane salah, napa niku carane goleki berkah niku salah, carane ngalap berkah nggih salah. Wong ora ning dalile kok diyakini ening barokai. Dan ini Allah wonten ayat kelawau paring keterangan bilih lata niku pinongko wali Allah. Wong sing soleh pendamelane nalika tesih gesang damel roti dindum-dumke jamaah haji. Nalika sampun sedo wong-wong do ngalah berkah ten mriku, didukani dening Allah. Diawisi dening Allah. Sakniki bedane napa kali jaman sakniki? Enten mboten wong jaman sakniki ngalah berkah turut kuburane wong-wong soleh. Wonten. Niku salah sepindah. Engkang ngongko kalih carane ngalah berkah luwih salah melih. Nggih, diusap-usap niku kuburan diambungi sengak-sengok niku. Mboten ngoten niku. Para sahabat niku nalika mangertosi Masjidil Aqsa lan tlatah sak kiwa tengene Masjidil Aqsa niku kebak barokah, mboten enten niku le ngambungi lemahe ten negara Sam niku mboten enten. Lemahe diambungi njur dibondo digawa mulih mboten enten. Nggih. Dados carane ngalah berkah menika ugi kedah jumbuh cocok kalih syariat agami Islam. Kula badhe ngaturaken setunggal tulodo saking Nabi dipun sebat wonten saklebetipun kitab Al-Adabul Mufrad, seratanipun Imam Al-Bukhari. Wonten kitab Al-Adabul Mufrad niku disebataken setunggal riwayat. Nabi sallallahu alaihi wasallam nalika mirsani wonten Jawa, niku rasukane malah dibuka. Lajeng para sahabat sami taken Kanjeng Nabi, kenapa kok rasukanipun kok dibuka? Kenapa pakaiannya dibuka? Kanjeng Nabi dawuh supaya awakku iki ketiban banyu udan. Sebab banyu udan iki nembe wae dicipta dening Allah, dheweke pinangka banyu sing kebak barokah. Iku Nabi carane ngajari ngalah berkah ngoten niku. Dados para jamaah menawi pengin ngalah berkah nalika jawah niku oce-oce mawon. Pirsa oce-oce udan-udan. Nggih. Nek kodanan mboten anu lho. Plu nggih mboten marake gerah oce-oce. Iku carane ngalah berkah. Sing nate ditindakake dening Nabi. Wonten riwayat ugi saking sahabat Ibnu Umar. Nalika jawah niku, nalika piyambak pun mirsani jawah, Ibnu Umar dawuh dumanteng rewangi. Ya gulam, akhrij mata ana. Rewangku, barang-barangku sing ning omahiku, kelambiku, lan sedel jaranku, pirsa sedel jaran, pelana kuda. Jadi nek numpak jaran niku, nek ditumpaki langsung kan, gegere jaran niku ora atas nggih. Neng bokong marai keju kemeng supaya penak niku gegere jaran diwenehi bantal. Bantal niku jenenge napa? Pelana nggih. Pelana kudaku iku nggih kelambiku kae ditokke ning jaba. Supaya keneng barokahe banyu udan. Lho niku carane ngalap berkah ingkang dipun contohake ingkang dipun ketingalake dening sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku parang ditiru. Nggih ngalap berkah agem banyu udan. Lamela saking menika dumateng ibu-ibu, mbak-mbak remaja putri nek nembe udan nggih, iku kelambi sing ten jero lemari ditokke ten latar mawon. Nggih ben kodanan itu. Ning mboten kabeh sepindah. Angka kalih ora saben udan ditokke ya. Engko terus bojone ra duwe salin bingung bligung ning omah. Nggih. Dados mboten saben enten udan kelambine ditokne kabeh mboten. Niku babakan ngalah berkah. Nggih, ngalah berkah enten Masjid Nabawi, carane pripun nindakake salat? Wong salat sak rakaaten Masjid Nabawi luwih utama tinimbang 1000 rakaat. Salat setunggal rakaaten Masjid Nabawi luwih utama tinimbang salat 1000 rakaat wonten masjid sanesipun. Nggih. Carane ngalah berkah ngoten niku. Salat sunnah. Maos Al-Qur'an, ngata-ngatai ngibadah. Ngoten niku carane ngalah berkah. Nggih, ora kok ngambungi kuburan. Nggih, nggawa lemah kuburan, naudzubillah min dzalik. Malah-malah kula niku sok nate nemahi lemah kuburan niku malah didadekke sarana kangge mbalang santet dumanteng tiyang sanes, naudzubillah min dzalik. Kita waos nggih pinten-pinten piwucal kesaenan ingkang saged dipun pendhet saking ayat kala waos pindah wujubu ingkaril mungkar wajib hukumipun mengingkari kemungkaran kados ingkang sampun wungsal wangsul kita aturaken. Nggih. Dadi wong-wong musyrikin saking pundi wau, saking Mekah, saking Madinah, saking Thaif, nggih. Saking telatasane sipun niku sami ngalap berkah marang kuburane Lata. Ngalap berkah marang uwit sing jenenge Uzza, ngarap berkah marang watu sing jenenge Manat. Nggih. Niku dipun ingkari dening Allah. Yes. Pinangka tanda bilih mengingkari kemungkaran niku hukumipun wajib mengingkari kemungkaran. Pramila saking menika para jamaah menawi mangertosi bapak ibuke asring ngalah berkah turut kuburan, turut ngen uwit, papan-papan wingit, kayu, watu lan sapi turutipun. Mbuh niku rupa uwit ringin sing dianggap resan gitu. Nek wong desa niku mastani uwit gedhe sing dialah berkah niku jenenge resan. Resan niku papan sing digunakake kanggo mbau reksa. Lelembut napa-napa sing mriku. Sing mbau reksa niku lelembute, wite sing dinggone niku jenenge resan, mbok menawi ngoten niku karepe ya nggih. Sebab kula niku nate kalih rencang-rencang brigaser nalika wonten bencana puting beliung ten tlatah kidul mriku. Niku wonten wit gedhe jenggarang ngeten iki, ten pinggir kali. Wite niku diblebet kain mori, kain kafan. Nggih. Wite niku sempal para jamaah. Wit gedhe niku sempal separo dadi cawang ngeten iki sigar tengah ngeten iki sing siji sempal ambiar. Nggih. Kula tekan mriku niku sesarengan kalih rombongan TNI, sesarengan kalih rombongan polisi, kalih para relawan, kalih para warga. Nalika kula sak rencang niku mlathoki wit gedhe niku terus ngagem geraji mesin nggih ngagem senso tonton sapi turutipun kalih TNI kalih polisi niku warga asli desa mriku setunggal kemawon mboten enten sing wani nyerak mboten gelem ngewangi ning nonton saka kadoan kula wawune mboten krasa ning sak bibare napa niku resik-resik uwit niku kula disanjangi kalih setunggal sederek kula ditekeni Mas enten apa kula ngoten. Jenengan wau ngematke mboten. Ngematke napa? Wong-wong desa mriki wau pas jenengan ngetoki wit gedhe mboten enten sing wani nyerak. Ming nonton saka kadoan. Lah sebabe napa? Sebab wit gedhe sing jenengan ketok niku dianggap resan. Nggih. Pohon keramat sing diblebet napa niku? Kain mori. Na'udzubillah min dzalik. Nggih. Nanti mboten wani. Walhamdulillah kula ngetoki wit niku nggih mboten mecicil. Para sederek nggih mboten enten sing kejang-kejang mecicil kesurupan mboten enten. Pramila saking menika dumateng kaum muslimin sinten kemawon wonten tlatah pundi piyambakipun mapan menawi anggadai kapitadosan pohon keramat, batu keramat, ini keramat enggal-enggal dibuang niku kapitadosan ingkang kelentu dipun awisi dening Allah Subhanahu wa taala. Mila Allah Subhanahu wa taala mengingkari nggih tingkah lakunipun tiang-tiang Arab jahiliyah sing ngalap berkah marang uwit. Ngalap berkah marang kayu lan watu. Ngarap berkah marang kuburane wong-wong ingkang sampun sedo. Sanian piwucal kesaenan angka kalih butlanu ibadatil ausan. Bilih ngibadah marang brahala niku pinangka tumindak ingkang batil. Kados sampun kawula aturaken bilih brahala niku mboten mesti rupa patung. Dipun sebat wonten ayat Az-Zumar niki nggih brahala niku rupa kuburan, brahala niku rupa uwit, brahala niku rupa watu. Nggih. Kadang kala uwit niku macam-macam kados kula aturke enten resan nggih, enten pring petuk. Enten apa melih? Pring petuk iku jare pring sing cucuke niku cucuk-cucukan ngeten niki. Wonten suruh ketemu rase. Na'udzubillah min dzalik. Godhong suruh niku lho sing ketemu rase. Niku digoleki jare duweni daya linuwe. Nggih, niku sedanten ngapusi ngayawara gedebus, kerincing mboten pareng dipun pitadosi sebab Allah Subhanahu wa taala piyambak sampun mengingkari. Mangke insyaallah kita waosaken hadisipun Nabi ugi mengingkari. Nabi ugi ndukani sahabatipun ingkang nggadahi karep badhe ngalap berkah marang wit-witan sing dianggap keramat. Nah, wangsul dumateng bencana puting beliung sing wau. Bibar kula mantuk niku wonten salah sewijining pejabat. Niku mara ten mriku. Nggih. Pun rampung kabeh pun resik diresiki kalih relawan. Pejabat niku nggih, anek pejabat niku ora mesti wong pinter to nggih, sekolah nggih. Tau mangan bangku kuliah bareng senadian atos. Niku dheweke takon kare para warga. Aku tak takon, kok neng kene nganti aneng puting beliung, nggih. Ndek iki padha genduren apa ora? Ngoten niku. Nggih anu sami genduren. Lah pasang pancerane nggon resan kono apa ora? Dek wingi niku supe mboten, lah kuwi sing marake bencana. Na'udzubillahi min dzalik. Kok kaya-kaya bencana puting beliung niku dugi tumomoh medunen ngalam donya meng gara-gara mboten pasang pancenan nonton gen resan nonton gen wit sing keramat niku. Desa mriki niku mboten tahu pasang pancenan. Alhamdulillah mboten tahu enten puting beliung niku. Desa liyane nggih kuatah. Kutha-kutha sanesipun kathah. Mboten genduren, mboten napa ngawontenaken ritual-ritual klenik niku. Alhamdulillah mboten enten puting beliung. Dadi puting beliung niku mboten enten kaitane karo wit. Mboten enten kaitanipun kalih kuburan, mboten enten kaitanipun kalih watu sing dikeramatke mboten enten. Sebab ingkang wenang nggih maringi manfaat lan madharat menika namung Allah Subhanahu wa taala. Salisan wujubu tanzihillah anil banin wal banat. Wajib hukumipun kita sedaya niku nyucikake Allah. Nggih. Saking pengendikanipun tiang-tiang ingkang gadahi kapitadosan Allah kuwi duwe anak. Na'udzubillah min dzalik. Napa malih niki? Nggih, sasi-sasi Desember niku wonten perayaan merayakan hari lahirnya anak Tuhan. Na'udzubillah min dzalik. Niku mboten leres. Allah Subhanahu wa taala sampun dawuh mapan wonten suratul Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Dawuh sira Muhammad, Allah iku maha sawiji, maha tunggal. Allahus samad lam yalid wa lam yulad. Allah ora peputra lan Allah ora diputrakake. Walam yakun lahu kufuwan ahad lan ora ana sawiji kang madani Allah Subhanahu wa taala. Mboten wonten setunggal kemawon ingkang saged sepadan ingkang saged sami kalian Allah Subhanahu wa taala. Dados wajib hukumipun kita sedaya niku mensucikan Allah saking tetembungan-tetembungan ingkang kufur. Contohnya napa Allah duwe anak, Allah duwe anak wadon, Allah duwe anak lanang. Nggih. Na'udzubillah min dzalik. Mila saking menika para jamaah kegondelan dumateng akidah tauhid niku estu-estu penting senadyan panjenengan diiming-imingi bondo dunya, digoleke gawean uripe rekoso, nggih. Mas uripmu rekoso dodol rapayu wae, dadi karyawan jur dipecat wae, dirusoi karo kancane karo bose. Kowe melu agama, kowe tak goleke gawean. Uripmu ben penak ora ketimplak-timplak ngono. Carane pripun kowe kudu duweni keyakinan Allah duwe anak. Iku ampun direwes. Panjenengan kedah tansah emut dawuhipun Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Aja pisan-pisan kowe mati kejaba ngrungkepi agama Islam. Nggih, piwucal tauhid niku ampun ngantos dipun tilal. Ampun ngantos dipun tinggal. Ana sing ngejak ayo ngalah berkah ning nggon wit kono rasah melu. Nggih, arep ngalah berkah, ngalah berkah nek aku wegah. Tumindak wit tumindak kufur diawisi dening Allah. Ayo ngalah berkah ning kuburan ora sah. Aku ngalah berkah ning masjid. Aku ngalah berkah kanthi maca Al-Qur'an, kanthi maca doa zikir lan sak fituritipun. Ngalah berkah marang barang-barang mati. Nggih, pramila saking menika sak sampunipun Kanjeng Nabi sedo niku mboten wonten setunggal kemawon mboten enten. Sahabat sing ngalah berkah ten kuburane Nabi mboten enten. Nggih. Podho iktikaf, melek-lekan ten kuburane Kanjeng Nabi mboten enten. Sebab Nabi kinten-kinten gangsal dinten saderengipun sedo Nabi niku sampun ngaturaken pendonga dumateng Allah. Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, kula nyuwun dumateng paduka ya Allah, kuburan kula mengke ampun dipun dadosake brahala sing disembah. Kaya dene brahalane, kaya dene kuburane Lata. Nggih, mila nek kuburane Lata niku akeh wong iktikaf ten mriku, akeh wong lek-lekan ten mriku, ning kuburane Kanjeng Nabi mboten wonten, sebab pendongane Nabi mandi diijabah dening Allah Subhanahu wa taala. Nek awake dhewe pengin mlebu swarga mang nderek piwucale para sahabat. Para sahabat mboten enten sing ngalap berkah ten kuburane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabi'an fasadul fitrah indal musyrikin. rusakipun fitrah, rusakipun akale wong-wong sing musyrik, haitsu adhaful banat ilallahi ma'akarahiyatihim laha. Nggih. Akalipun wong-wong musyrik niku sampun rusak sebab menapa? Haitsu adhaful banat ilallah. Dheweke niku nggadahi penyangka Allah duwe anak wadon. Ma'akarahiyatihim laha. Kamangka wong-wong Arab riyen jahiliyah niku nek duwe anak wadon gething, mangkel. Lah wong dheweke ki duwe anak wadon mangkel dikubur urip-uripan kok malah ngendika Allah duwe anak wadon. Iku ora jenenge ngece marang Allah. Jenenge ngenyek marang Allah Subhanahu wa taala, menodai kesucian Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Dadi wong-wong niku nek pun kepanjingan kemusyrikan, kepun kepanjingan akidah syirik nggih, akalipun rusak mboten main. Ngendikane piyayi mbayat mriki nggih, uteke gesut. Nggih, mboten saged glinding melih, gesut. Pirsa gesut. Gesut ki ban motor nggih, sing pun mboten balance melih nggih, mboten seimbang melih, dadi nemplek ten nggen. Porok niku dadi gesut. Ning niki sing gesut senes rodo nggih, akale menungso. Sing kepanjingan apa? Virus-virus kesyirikan. Wong nek pun syirik niku akale pun rusak. Kayu lan watu dijaluki barokah. Uwit dijaluki barokah. Njaluk laris, njaluk ampuh, apa enten nggen uwit sing keramat. Nggih. Apa enten kuburanipun wong-wong sing dianggepe saleh. Malah-malah enten kuburane jaran niku dienggo iktikaf, naudzubillah min dzalik. Enten tanah Jawa niku enten lelakon. Kula pun ngertos piyambak enten kuburan jaran. Niku saben taun niku dibelehke mendo ngantos 18 mendo. Mongko nek Idul Adha desa mriku mboten nganti beleh wedhus nganti 18 niku. Ning nalika beleh ten kuburane jaran sing dianggap keramat niku malah wedhus dibeleh ngantos 18 para jemaah. Horor mboten niku. Lan wong-wong padha nenepi golek berkah ten kuburane jaran. Ya kuburane menungsa ngoten sik mending kuburan jaran niku. Enten sing enten kuburane kebo. Nggih, kebo pun mati ditombak mati, kebone lara digawa ning unit gawat darurat tak tertolong lagi. Dikubur niku kok do ngalah berkah enten kuburane kebo. Lah kebo nulung awake dhewe mboten saged kok dijaluki pitulungan kuburane kebo. Sebab napa? Akalipun sampun rusak. Nggih, ngesot kala wau ingkang kados kula aturaken. Bila saking menika nalika kita niku anggadai pepinginan supados akal kita sedaya dipun reksa, dipun jagi dening Allah Subhanahu wa taala nggih kedah tansah kegondelan dumateng akidah tauhid cecepengan nggih dumateng hablullahil matin talinipun Allah ingkang kiat kegondelan marang Al-Qur'an lan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aniki piwucal cacah gangsal ingkang saged kita pendet saking ayat kala wau lan kita badhe maos hadis nggih kados ingkang sampun kita aturaken. Wa an Abi Waqid Al-Laitsi lan saking Abu Waqid Al-Laitsi. Abu Waqid Al-Laitsi. Niku sahabat Nabi nggih. Sahabat Nabi ingkang kondang misuwur kanthi sesebutan Abu Waqid Al-Laitsi. Kathah para sahabat Nabi niku jeneng asline niku malah mboten kondang. Nggih sing kondang niku malah nama kunyah. Semanten ugi para ulama, kathah sing mboten kondang jenenge asli sapa? Imam Bukhari niku jenenge asmane sinten? Imam Syafi'i asmane sinten? Imam Nawawi lho asmane sinten? Ning kondange ra kunyah nggih. Kunyah terus lajeng lakop nggih. Lajeng nisbah dumateng Karangpat, dumateng desanipun. Ngoten niku para ulama. Imam Ibnu Hibban, Imam Abu Dawud, Imam Albani lan sanes-sanesipun. Nggih. Imam Ibnu Utsaimin asmane Muhammad. Semanten ugi Abu Waqid Al-Laitsi asmanipun Al-Harits bin Auf. Wa huwa sahabiyun masyhurun. Asmanipun Al-Harits bin Auf piyambakipun pinangka sahabat Nabi ingkang misuwur. Nggih. Kondang kaloka. Piyambakipun seda nalika warsa 28 Hijriah radhiyallahu anhu. Qala Abu Waqid Al-Laitsi ngendika, kharajna aku lan para kanca sahabat liyane nate metu nate lelungan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bebarengan karo Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Waqid Al-Laitsi sahabat Nabi ngendika aku nate lelungan aku nate lunga bareng karo Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ila Hunain tumuju marang tlatah Hunain. Wa nahnu hudatsa'u ahdin bikufrin lan nalika sumono aku lan kancaku iku nembe wae metu saka kekufuran. Maknane pun apa? Aku lan kancaku nembe wae mlebu agama Islam. Dadi durung pati mudeng syariat Islam niku. Walil musyrikina sidratun kamangka wong-wong musyrik iku padha duweni wit sidrah utawi pohon bidara. Basa Jawa niku wit widara. Bidara niku rak bahasa Indonesia. Basa Jawa ne widara. Widara Arab. Nek basa Arab e sidratun. Wong-wong musyrikin duwe wit sidratun duwe wit widara ya akufuna indaha. Wong-wong kafir iku padha iktikaf ngalap berkah ana sak kiwa tengene wit widara iku mau. Wa yanutuna biha aslihatahum. Lan wong-wong musyrikin iku padha gandolake gamane. Ana nggon wit niku wau. Mengko wigati napa para jamaah kok gaman digandulke ning nggon wit keramat? Niku wong-wong musyrikin duweni penyangka supaya gamanku kuwi saya ampuh, saya mandi. Wonten sing gandulke pedang ten mriku, wonten sing gandulke tombak, wonten sing gandulke panah, wonten sing gandulke khonjar, khonjar niku gladri. Sangkur nggih, bayonet. Jadul zaman rin. Nek mboten salah jenenge napa niku? Jambian apa nggih? Gelati ini wong Arab nih, digandul ini tenggen wit keramat nih. Terus wong-wong musyrik itu duwe wit keramat, podo lek-lekan ten meriku, podo iktikaf ten meriku, ngalap berkah ten meriku, si Nabi gandul ke gamane supaya gaman kuwi dadi gaman sing ampuh, luweh ampuh tinimbang pedang naga puspa Krishna, utawa keris naga sosro, sabu inten. Ceritanya ngoten niku. Ngendikane Abu Waqid Al-Laitsi. Yuqalu laha dhatu anwat. La wit widara niku diarani wite niku nggadahi jeneng jenenge dhatu anwat. Ngene ten mriki jenenge resan, nek ten mriko jamane Nabi riyen jenenge dhatu anwat. Famararna bi sidratin. Dumadaan aku lan Kanjeng Nabi kuwi ngliwati weruh ana sawijining wit widara. Widara liyane nggih. Fakulna banjur aku matur marang Nabi. Ya Rasulullah, duh Kanjeng Rasul, ij'al lana dhata anwatin. Mbok paduka niki nggih ndamel resan. Kaya dene wong-wong musyrik niku nggih duwe resan. Ya Rasul, buatkan untuk kami pohon keramat sebagaimana orang-orang musyrikin juga memiliki pohon keramat. Ngoten niku. Supaya kula lan sak kanca niku saged iktikaf wonten nggen resan niku wonten nggen wit sing keramat niku. Niku penyuwunane sinten para sahabat. Ya Rasulullah ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat. Rasul kula nyuwun didamelke resan kaya dene resan sing digadahi wong-wong musyrikin. Supados kula saged iktikaf. Supados kula saged ngalap berkah enten nggen wit, supados kula saged gandulke gaman kula ten wit supaya malih dadi ampuh. Iku pengdikanipun sinten? Abu Waqid Al-Laitsi lan kanca-kancanipun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banjur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, Allahu Akbar. Allah iku kang maha agung. Innahas sunan. Tenane sing tok suwun iku pinangka sunan. Nggih. Pinangka sunan. Pinangka ajaran. Pinangka adat. Nggih. Kanjeng Nabi menawi sampun takbir Allahu Akbar niku nedahake bilih Kanjeng Nabi niku duka. Kanjeng Nabi murka. nalika mireng penyuwunanipun para sahabat. Inna hasunan kultum. Tenane sing tok kandhake iki kuwi sing dadi penyuwunmu iku walladzi nafsi biadihi, demi Allah sing nyawane Muhammad ana astane Allah. Kama qalat Banu Israil li Musa. Penyuwunanmu kabeh kuwi he para sahabat padha karo penyuwunane Bani Israil marang Nabi Musa. Nalika Banu Israil kondo, ija'allana ilahan kamalahum alihah. Duh Nabi Musa, jenengan mbok gawe sesembahan. Gua wae dhewe kaya dene wong-wong kono yang duwe sesembahan. Qala innakum qaumun tajhalun. Kanjeng Nabi Musa dawuh, temene sira iku pinangka kaum sing bodho. Nggih. Dados Nabi sallallahu alaihi wasallam nalika mireng enten sahabat njaluk pohon keramat sing digunakake dinggo ngalap berkah, Nabi Muhammad dawuh, tumindakmu kuwi padha karo tumindake Bani Israil sing njaluk digaweke Tuhan. Dadi nek jenengan ngalap berkah enten uwit iki padha karo jenengan menuhankan uwit niku. Niku sing kandha sapa niku? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngoten niku. Dadi awake dhewe mboten butuh ngalap berkah enten uwit. Napa mawon? Napa niku petilasane Nabi Musa, napa petilasane Nabi Muhammad, napa petilasane para sahabat? Wong para sahabat niku njaluk uwit dienggo ngalap berkah malah didukani Kanjeng Nabi. Kaya dene Banu Israil sing njaluk Tuhan terus didukani dening Kanjeng Nabimu Musa. Latar kabunna sunana man kana qablakum. Lajeng Nabi Muhammad dawuh, temen sira iku bakal ngetutke ajarane wong-wong sadurunge sira, umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu yang njaluk Tuhan karo Nabi Musa. Saiki kowe njaluk uwit kanggo ngalap berkah. Kowe iki gur ngetutke ajarane wong-wong musyrik jaman biyen. Mila kula saged matur, ten jaman sakniki nek enten wong ngalap berkah ten nggen uwit, enten nggen kayu, enten nggen watu senadyan niku petilasane wong soleh, niku ngetutke tumindake umate Nabi Musa ten jaman riyen. Naudzubillah min dzalik. Ditukani dening Kanjeng Nabi. Sing ndukani niku Nabi. Senes kula, senes para ulama, senes para kiai, para ustaz, senes. Ingkang dukani Nabi. Para dai, para mubalek, para habib, para ulama, para kiai niku namung pinangka penyambung lidah. Warasatul anbiya, ahli warisipun Nabi, ingkang getok tularake piwucalipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku ingkang dipun wastani dakwah ilallah, ajak-ajak menungso bali tumuju marang marginipun Allah Subhanahu wa taala. Nek jenengan ajak-ajak menungso, yo do anu ngabekti marang wong tuwa, seneng kabeh wong seneng. Ayo do sedekah, seneng. Ayo do menehi pangan, seneng. Semanten ugi Nabi, ayo do napa ning sering sedekah, seneng. Ning nalika Nabi ajak-ajak kaum muslimin, nggih manembah namung dumateng Allah, ninggalake sesembahan sakliyane Allah. Mbah niku rupa kuburane wong saleh, mbah niku rupa wit gedhe sing diala berkahi. Napa kayu lan watu niku wong-wong nembe gething mangkel. Dados dakwah tauhid niku ten pundi papan niku diseriki digethingi. Ning niki pinangka dalanipun para nabi lan rasul. Nalika kita kepingin selamat donya akhirat kados dene nabi lan rasul, nggih kita sedaya nderek tindak lampahipun, nderek carane nabi lan rasul dakwah niku pripun. Nggih menika ajak-ajak menungso tumuju dumateng tauhid lan ninggalake sedanten tumindak-tumindak kesyirikan. Rawahu Tirmidzi wa sahahahu, hadis menika dipun riwayataken dening Imam Tirmidzi lan dipun sahihaken dening piyambakipun. Mapan wonten Sunan At-Tirmidzi nomoripun 2180. Semanten ugi wonten Musnad Ahmad nomoripun 21812. 21812. 21815 nomere wakai Musnad Ahmad pancen ngoten niku nggih lagi maca weruh kitabe pun gegirisi napa melihat jeng buka gitu. Ananging para ulama ingkang kuwawi nyinaoni kitab kalawau. Bapak ibu kang mas mbak yu adik-adik sedaya ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, niki piwucal kesaenan ingkang kapendhet saking riwayat Imam Tirmidzi kala wau nyariyosaken Abu Waqid Al-Laitsi nembe lelungan kalih Kanjeng Nabi terus ningali wonten wit kala wau niku piwucal kesaenanipun kathah. Dipun sebat wonten mriki wonten 12. Kula waosaken secara ringkes kemawon nggih amargi wekdalipun sampun telas. Istihbabu idhari ma yadfa'ul ghibata haitsu qala wa nahnu hudatsa'u ahdin bikufrin. Dipun remeni ngetinggalaken perkawis-perkawis ingkang saged ngilangi perkara ghibah. Nggih. Nek kira-kira iki ora diterangke marai wong padha ghibah niku diterangke. Nggih. Haitsu qala nggih, ing pundi mriku Abu Waqid Al-Laitsi ngendika wa nahnu hudatsa'u ahdin bikufrin. Nalika semono aku lan kancaku lagi wae mlebu Islam. Sebab nek mboten diterangke ngono niku mengke awake dhewe mesti batin. Aku sahabat Nabi kok ya malah ngalabrekane nggon wit. Melu-melu wong musyrik iki piye kuwi sahabat capopo kuwi. Iku jenenge ghibah. Nggih, supados mboten medal suwanten-suwanten ngoten niku Abu Waqid Al-Laitsi ngendika aku lan kancaku mbiyen mulo lagek pertama kali mlebu Islam. Nembe kemawon mlebet agama Islam dados ilmunipun tasih sekedhik dereng paham, dereng mudeng. Mengko tumindak niku syirik akbar. Nggih, nek antene kanca syirik akbar tidak ada uzur, ha niku wong sing weng niku. Na'udzubillah min dzalik nggih ngesut kaya sing wau niku. Nggih. Dados uzur wonten sak lebetipun agami Islam niku wonten. Nggih, buktinipun Nabi sallallahu alaihi wasallam mboten ngendika wis do kafir kabeh kuwi mboten. Niku pinangka keterangan kagem kita sedaya ugi nalika nemahi wonten sederek kita nindakake kekufuran. Iku nggih diterangke kanthi sae kados dene Nabi. Nggih diajak kanthi becik. Mboten malah difonis kafir, dipoyoki, ditebi, didoi, mboten. Nggih diajak-ajak, nggih dipun waosaken ayat, dipun waosaken hadis lan sak pituritipun sematur iki dipun dongaake. Tsaniyan su'ubatu intiza'il adati min nufusil bashar. Hadis kalau pinangka keterangan angel. Menungsa niku ngicali adat ingkang sampun lumampah. Sing pun mendarah daging ten awak niki adat niku pun angel. Para sahabat niku pun mlebu Islam. Ning adate mbiyen tes itu mindak siring niku kadang jek sok kumat ngoten niki. Bila saking menika para bapak para ibu ingkang gadai pemikiran, wah iki rak barang klenik. Iki rak jimat, iki rak pusaka, iki tak simpen kan ora tak suwune kok iki gur tak nggo hiasan, tak nggo koleksi. Mas, Pak, nek sahabat mawon niku kesirikane kadang sok kumat kok napa melih jenengan? Dadi luwe becik barang-barang sing marake klenik, marake syirik, marake bid'ah niku kan buang kabeh. Sebab awake dhewe mboten ngerti. Sumpene awake dhewe nembe mendek keimanane nggih, tauhidipun ringkih saged kejlomprong. Wah, ini adalah guci. Nggih. Lagek dodol rapayu ki mbiyen guci tinggalane Prabu Dewata Cengkar saka Kraton Medang Kemulan, tak isi-isike. Nggih, metu aku nek metu duwite metu napa jining war tak jaluki bondo. Na'udzubillah min dzalik. Mila barang-barang klenik niku saene nggih dipun tilar mawon senadyan jenengan pun mertobat jenengan mboten saged jamin bakal saged istiqomah. Durung melih mengke anak putune jenengan, nggih. Sebab adat kebiasaan sing pun mendarah daging niku angel dipun ilangi. Lah kula niku duwe kanca mantan dukun niku nek cerita nggih kadang ya cek sok nggih tebus krincing kaya worong gitu. Mila saene dipun tilar niku. Salisan an al-i'tikaf min anwa'il ibadah. Pilih i'tikaf niku kelebu perangane ibadah. Mila mboten pareng ibadah kok. Enten nggen kuburan mboten pareng. Enten nggen kayu, enten nggen watu. Nggih sebab nggadahi kapitadosan niku kebak barokah terus i'tikaf enten mriku. Yu'darul jahilu bijahlihi idza irtada'a ba'dal ilmi. Wong sing bodho niku diwenehi uzur nalika nindakake kekeliruan, nalika pun diwenehi ngerti kok manut, lah niku diwenehi uzur. Mboten langsung dikafirke. Dados mboten leres nek pengajian ke kae guru gaweane mengkafirkan orang lain mboten. Senadyan enten wong tumindak syirik, wong tumindak kekufuran, iku awake dhewe mboten pareng memfonis kafir. Ning diajak, didakwahi, diajak ngaji. Nggih, dikirimi kitab-kitab tauhid, kitab-kitab akidah. Ngoten niku. Sebab dheweke tesih bodho dereng mangertosi. Khamisan tahrimu tashabbuh bi ahlil jahiliyati min musyrikina wa ghairihim. Haram hukumipun tashabbuh madan-madani wong-wong musyrik. Nggih saka kalangane ahli jahiliyah. Wong muslim niku nggadahi pakulinan napa? Awake dhewe mboten pareng madan-madani. Ciri khas wong-wong musyrik niku napa? Mboten pareng di padan-padani. Contohnya ngobong menyan ten jaman sakniki niku identik. Wah, aku ngobong gur tak nggo gesah, lemut tak gur tak jikuk wangi-wangine. Nek miturut kula menyan niku ambune ra wangi lho niku. Malah marai munek-munek, malah marai blenger gitu. Nek minyak wangi nganggo semprotan apa ki spray napa-napa jenenge ngene. Napa ngobong kayu gaharu sing wangi. Ewan dene menyerupai perilaku orang-orang jahiliyah menika dipun awisi. Jawazu qaulu Allahu Akbar inda ta'ajjub. Dipun keparengake kita sedaya niku ngucap Allahu Akbar nalika gumun. Nabi nggih gumun Allahu Akbar. Kowe iki jek njaluk pohon keramat. Ngantek gumun Nabi. Gumun setahun jumbleng serendeng. Gumun kaget campur duka. Niku ngendika Allahu Akbar. Wujudu saddidz dzara'i wontenipun saddudz dzara'i. Saddudz dzara'i niku nggih ngawekani nggih. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Nila senadyan jenengan mboten tumindak syirik, nek kira-kira duwe jimat alhamdulillah. Duwe jimat, duwe pusaka sing identik dengan klinik niku disingkir kemawon diobong. Kangge ngawekani medalipun apa? Kesyirikan. Saminan anna syirka saya ka'u fi hadhil umat. Bila kesyirikan itu wonten wujudi ten sak tengahi umat. Nek enten lekondo reneng wong saiki musyrik nyembah brahola reneng. Nyembah brahola ki zaman biyen. Ane ku kelentu. Wong sahabat Nabi mawon tesih wonten sing kejelomprang napa meleh menungsa sing dudu sahabat. Milo piwucal babagan tauhid iku kedah tansah dipun ambali terus-menerus. Lan tasih kathah piwucal sanesipun ananging gandeng wektalipun sampun telas nggih kita cekapaken maos kitab menika ewon dene sisa wektal ingkang tasih wonten segedhik kados dene padatan kita ginakaken kagem maos pinten-pinten pitakenan ingkang sampun lumebet. Sholat fardu rokaat ketiga utawi keempat menapa wonten maosan surat sak sampunipun maos al-fatihah nggih wonten dipun sunahaken maos ma tayassara minal Quran wonten nggih kados dipun keparengaken ning nek mboten maos sholatipun sah mboten sah sholatipun sebab ingkang dados rukun menika suratul Fatihah la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab ora ana sholat tumrape wong sing ora maca surat Al-Fatihah. Bagaimana hukumnya hadir di acara peringatan nyewu orang yang telah meninggal, tapi hati kita mengingkari acara tersebut? Hadirnya kita hanya untuk menghormati keluarga yang mengundang. Niku padha kalih jenengan menghadiri acara mendem bersama dalam rangka untuk menghormati undangan. Menghormati keluarga yang mengundang. Mas, assalamualaikum, waalaikumsalam. Enten nopo, sowan kula pindah silaturahim. Engkang angka kalih niku kula mbetakaken angsal-angsal oleh-oleh. Engkang jangkepipun angka tiga mangke dalu kula ngundang panjenengan rawuh ten dalem kula saperlu ndem-deman sesarengan. Ngunjuk ciyu, ngunjuk jenever, mensen, cem-ceman kadal. Oh nggih, mengke kula tak mriku ning kula mboten melu ngombe nggih. Kula teko mriku ming dalam rangka menghormati keluarga. Pareng mboten niku? Mboten pareng. Menghormati kok dengan mendatangi acara maksiat, mboten dipun keparengaken. Nggih. Wala ta'awanu 'alal itsmi wala udwan. Lan sira iku aja padha lung tinulungan ana sakjroning dosa. Lan kemaksiatan, mboten dipun keparengaken. Malah nek jenengan pekewo-pekewo sesuk diundangi wae. Ananging menawi panjenengan niku saged nggih kuat menarik garis tegas jret. Nuwun sewu kula mboten saged tindak mereka sebab niku acara maksiat miturut kapitadosan kula mboten nate ditindakake dening Nabi lan para sahabat. Nyuwun pangapunten kula mboten saged mereka. Benjang nek enten acara melih jenengan pun mboten diundang. Ning nek jenengan mangkat diundang terus mawon. Wallahu taala alam. Pada sholat yang dua rokaat, sholat Jumat, sholat subuh, atau sholat sunnah, pada rokaat tahiyat, lebih utama duduk iftirasi atau tawaruk. Ustaz sendiri mempraktekkan yang mana? Kulo niki senes dalil, lampun melu-melu kulo. Jenengan melu kulo rekoso lho malan. Ngawak kulo lemu, jenengan rungkaruan lemu gitu. Kulo mangan sambel, jenengan rungkaruan doyan sambel. Jadi ingkang kedah dipun anut menika Allah lan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amalanipun para ulama ussalaf ewan dene duduk tasyahud wonten salat ingkang cacahipun kalih rakaat menika para ulama sami benten pamanggih. Wonten ingkang tawaruk, wonten ugi ingkang iftirasi. Kula piyambak mboten wantun ngendikake ingkang paling leres ingkang pundi. Nggih, sementara niki kula piyambak dereng wantun. Monggo dipun tindakake tawaruk monggo, iftirasi monggo gumantung kalian dalil ingkang langkung panjenengan yakini kaleresanipun. Wallahu taala alam bissawab. Boleh tidak kalau kita ikut gabung ke komunitas semacam klub motor atau klub mobil di mana anggota komunitas tersebut ada pertemuan rutin dan ada iuran kas per bulan, terkadang juga ada agenda touring bersama, bagaimana hukumnya? Nggih nek mboten enten unsur-unsur kemaksiatan ten mriku angsal, nek enten unsur kemaksiatan niku nggih mboten pareng. Contohnya apa kemaksiatan? Klub motor, klub mobil ming touring wae ngantek ngelalekke kewajiban. Touring niku sepisan pindho mboten apa-apa nek keseringan touring terus. Nggih napa malah touringe mriki ketemuane kalih nyetel nggih dangdut, nah menika luweh mboten pareng malih. Nggih, ketemuan nggih ngaji mawon niku anggota klub motor niku dilumpukke ten masjid dijak ngaji niku malah sae. Nggih. Iurane nggih napa? Iurane nggih sedekah, nggih bantu anak yatim ngoten niku. Ora kok iuran dienggo barang-barang sing mboten penting nggih. Menawi kelompok kalau wau niku mboten nalisir saking paugering kautaman saking aturanipun syariat nggih dipun keparengaken insyaallah. Wallahu taala a'lam bissawab. Ustaz, apakah tata cara salat Syiah berbeda dengan kita? Nggih, wong Syiah niku salate beda kali awake dhewe. Nggih. Adane beda. Adane niku syahadate mboten asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Adane wong Syiah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa asyhadu anna aliyan waliyullah. Hayya ala sholah niku diganti hayya ala khairil amal, hayya ala khairil amal niku adane wong Syiah. Salate nggih beda. Wong Syiah niku nggadahi kapitadosan salat niku kudu sujud enten lemah, mboten parang sujud ning dhuwur sajadah. Nek ana wong Syiah buktine aku salat ning dhuwur sajadah dheweke nembe etok-etok. Sebab agama Syiah niku anggadahi ajaran ingkang dipun wastani taqiyah, etok-etok. Etok-etok salate padha. Ben ora dianggap sesat. Etok-etok adane padha ben ora dianggap sesat. Ning asline niku salate beda wong Syiah niku. Adane nggih beda. Salate pripun? Salate mboten sedakep pindah. Salate niku kudu sujud wonten nggen lemah, langkung utama lemah niku kapendet saking lemah ana ing tlatah Karbala, enten Irak menika. Papan Husain bin Ali dipun pejahi ten mriku. Lemah Karbala niku dianggap lemah sing suci. Mila wong-wong Syiah niku do gawe lemah niku. Digawe botol cilik dikantongi ten pundi-pundi. Salate mengke ngagem lemah niku. Kula nate ningali enten wong Syiah salat niku diganggu dening perangane kaum muslimin sing nggih rada kurang ajar nek kula mastani. Botone cilik niku pun diselehke ngarep niku Pak ajeng sujud, botone ditarik niku dheweke ngelasut ngarep, ajeng sujud ditarik meleh ngelasut meleh. Dadi kaya kadal kaya malahan. Naudzubillah min dzalik. Senadyan wong Syiah niku sesat nggih. Nika awake dhewe mboten pareng ganggu ngibadahi dheweke. Didakwahi mawon kanthi cara ingkang sae. Semanten ugi Syiah nggadahi kapitadosan bilih Imam 12 niku, 12 imam versi ni wong Syiah niku maksum. Mboten mungkin salah, mboten mungkin duwe dosa. Nek awake dhewe umat Islam gadahi kapitadosan ingkang maksum menika namung nabi. Para rasul lan para nabi. Sak liyane niku mboten enten sing maksum. Mesthi kanggonan dosa, mesthi kanggonan luput. Ning nek wong Syiah kandha 12 imami ora tau kanggonan dosa, ora tau kanggonan luput. Ngoten niku. Napa malih ajaran Syiah sing nyeleneh niku. Kathah ajaran Syiah sing nyeleneh. Nggih. Antawisipun bayi lahir niku sing kandha tokoh Syiah enten Pekalongan. Iku dheweke ceramah kula krungu dhewe, ngantek horor kula lek krungu. Bayi lahir niku didulang lemah saka Karbala. Jadi lemah saka Karbala niku di gawa muleh nggih, dikeki banyu sithik, eneng bayi lahir diloloi lemah. Lah niku wong Syiah, sebab lemah Karbala jare mengandung barokah. Jenengan tegel, anake jenengan didulang lemah. Nek Nabi lek ngajari mboten didulang lemah, mendhet kurma, terus kurma niku di mamah ngantos lembut, di mamah ngantos lembut, didulit terus dileletke enten nggen tutuke si bayi. Niku teknik. Niku sunahipun Nabi. Nek wong Syiah mboten nganggo kurma, nganggone lemah Karbala. Na'udzubillahi min dzalik. Nggih. Terus wong Syiah niku nggadahi kapitadosan nek sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman niku pun kafir. Aisyah garwane Kanjeng Nabi kafir. Mila dheweke anggadahi kapitadosan saben-saben donga niku kudu melaknat donga kelek marang Abu Bakar lan Umar. Malah-malah wong Syiah niku gawe sendal, sendale niku ditulisi sing tengen niku Abu Bakar, sing kiwa Umar, dienggo gawe sendalan. Na'udzubillah min dzalik. Nggih, mila Syekh Muhammad bin Abdurrahman Al-Maghrawi niku sampun nyerat kitab judulipun Man sabba as-sahabah wa Muawiyah fa ummuhu Hawiyah. Sapa wonge kumawani moyoki, kumawani ngece marang para sahabat lan sahabat Muawiyah, nggih, tembe mburine dheweke bakal mlebu neraka Hawiyah. Na'udzubillah min dzalik. Tetes mboten perlu awake dhewe melu-melu ajarane wong Syiah sing sesat kala wau. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kita lagi mudik selama 4 hari, apakah boleh menjamak dan mengqasar sholat? Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Syekh Masyur Hasan Al-Salman, Syekh Ali bin Hasan Abdul Hamid Al-Halabi, niku asring maringi fatwa dipun keparengake. Nggih, sauger kita sedaya niku tasih safar lan bakale mulih, niku saugere safar niku senadyan pun tekan tujuan niku dipun keparengaken jamak lan qasar. Mila saking menika kula piyambak niku saben tahun asring derek daurah bebarengan kalih para syekh saking kita Medina, saking negeri Syam, nggih. Murid-muridipun Imam Albani semanten niki para ustadz sak Indonesia niku kathah sing tumut daurah. Dangunipun ngantos 7 dinten. Niku sak dangunipun 7 dinten enten Malang mriku nggih salate dipun jamak, salatipun dipun qasar. Wallahu taala alam. Apakah melahirkan dan menyusui di bulan Ramadan boleh bayar fidyah saja? Nggih, dipun keparengaken miturut setunggalipun pamanggih. Para ulama benten pamanggih babakan ibu-ibu ingkang nembe hamil utawi menyusui. Wonten saklebetipun wulan Ramadan. Sepindah ngendika dheweke kudu kodok kemawon tok til doang. Angka kalih piyambakipun nalika mboten siam niku kedah mengkodok ditambah bayar fidyah. Pamanggih ingkang angka 3 piyambakipun namung dipun keparengaken utawi nalika mboten siam piyambakipun cekap bayar fidyah kemawon tok til doang. Nggih, lan pamanggihipun ingkang angka 3 niki pamanggihipun sahabat Ibnu Umar lan Ibnu Abbas. Ngantos dipun sebat dening Syekh Muhammad Ali Farkus Al-Jazairi hafizahullahu taala nalika pamanggihipun Ibnu Umar, pamanggihipun Ibnu Abbas sing ngendikake ibu-ibu hamil, ibu-ibu menyusui nalika ora nindakake puasa Ramadan dheweke cukup bayar fidyah tok til kemawon doang. Niku pamanggih sampun menyebar wonten sak tengahing para sahabat. Ning mboten wonten sahabat setunggal kemawon ingkang mengingkari mboten enten. Mila Syekh Muhammad Ali Farkus Al-Jazairi ngendika pamanggih ingkang angka 3 niku dadi ijma' sukuti. Ijma' yang diam. Lan pamanggih niki dipun pilih ugi dening Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Tetes sekap bayar fidyah kemawon miturut setunggal pamanggih saking pamanggih ingkang dipun ngendikaken dening para ulama kaum muslimin. Wallahu taala a'lam bissawab. Apakah termasuk syirik tulisan Allah, tulisan Arab berlafat Allah terus digantungkan? Nggih, gumantung niate nggih. Nek niate niku kangge tolak bala nggih, saged dadi syirik niku. Nggih. agem tolak balak, agem jimat yang saged syirik. Ewan dini nek mboten anggadai kapitadosan niku pinangka tolak balaming pinangka hiasan niku nggih mboten pareng. Wong asmane Allah kok nggo hiasan. Nggih. Nabi niku napa kurang tresna marang Allah. Para sahabat niku napa kurang tresna dumateng Allah. Mboten enten setunggal riwayat para sahabat niku gawe gandulan-gandulan hiasan-hiasan ditulisi Allah. Napa saking napa watu, napa saking pring saged mboten para sahabat zaman riyin nulis Allah terus digandul-gandulke ditemplek-templekke saged mboten. Saged wong zaman biyen nggih pun enten mangsi, pun enten tulis-tulis. Ning para sahabat mboten nindakake wallahu taala alam bissawab. Zaman sakniki wit widara punika didatosaken pengusir setan. Menika napa termasuk syirik mboten nggih? Nggih. Menawi jenengan anggadai kapitadosan godhong widara niku saged napa niku tolak bala saged kangge gesah setan. Nggih. Sing leres wit godhong widara niku mboten saged kangge tolak setan. Dipun dadosaken kagem sarana ruqyah. Niku dipun fatwakan dening para ulama, mendhet godhong widara cacah 7. Dideplok, dicampuri banyu, terus dipun maosaken ayat-ayat Al-Quran. Terus nyuwun donga dumateng Allah supaya wong niku diparingi waras saking gangguane sihir. Diombeke, dienggo ngedusi, niku mboten napa-napa. Ning nek jenengan nggadahi kapitaton banyu godhong widara iki sing iso ngilangake jin lelembut lan setan, semun uga lelara, niku kapitadosan syirik. Ruqyah niku nggih maos ayat Al-Quran, maos hadis Nabi. Wonten toya, wonten godhong widara diunjukke. Niku dipun keparengaken ing wonten syarate. Antawisipun syarat napa? Nggadahi kapitadosan bilih Allah kemawon ingkang maringi waras. Mau tanya bagaimana hukumnya minuman sari beras ketan hitam yang ada sodanya, halal atau haram? Tape mbak menawi niku nggih. Duduh tape. Duduh tape. Duduh tape insya Allah halal. Dados ingkang dipun awisi niku mboten kandungan alkohol nggih. Sebab sego niku nggih enten alkohole kok. Sego kucing niku lho. Sego liwet niku. Niku nek diteliti enten laboratorium niku nggih wonten kandungan alkohole senadyan sithik. Ning ingkang dipun awisi niku barang-barang ingkang marai mendem, marai mabuk. Nggih. Kullu muskirin haramun qaliluhu wa katsiruhu. Sekabehe barang sing marai mendem nggih niku haram hukume, sithik lan akeh. Mbuh sithik mbuh akeh nek pun marai mendem niku haram. Nek duduh tape niku mboten marai mendem. Kejaba jenengan nyinggahke duduh tape. Duduhe tape dipendhet terus disimpen enten nggen. Enten genthong disinggahke nganti sebulan nggih. Pak nanti metu jamur ya sebulan ngantos mengalami fermentasi dadi tua. Lah nek pun dadi tua niku pun haram. Ning nek duduh tapi nembe kali dinten telung dinten niku mboten mendemi. Insyaallah hukumipun halal nggih. Kejawi nek duduh tapi kalau wau napa niku pun disimpen wektal ingkang dangu ngantos dadi tua, ngantos dadi ciyu, menika hukumipun haram mboten pareng dipun unjuk. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Niku wonten pitakenan sing duwa banget. Bagaimana cara memendam ari-ari bayi? Lan nopo leres ari-ari niku rencange bayi? Nggih. Nek rencange rencang napa nggih? Nek rencang sing ngancani bayi pancen leres. Ning nek jenengan anggadai kapitadosan ari-ari niku dadi koncone bayi, maknane ari-ari niku nggih ya duwe nyawa, ya duwe urip niku sing mboten leres. Nggih. Sebab kula nate nemai perangane menungso niku anggadai kapitadosan bayi niku duwe sedulur ten alam gaib jenenge kakang kawah adi hari-hari, kaki among nini among. Nah niku sing mboten leres. Terus carane mendem hari-hari pripun? Carane mendem hari-hari nggih padha kali jenengan mendem plototan udun niku. Jenengan ate udunen diplotot metu getihe, dipendem. Mboten sah ngagem ritual napa-napa. Ari-ari bayi semanten ugi niku mboten enten nyawane, mboten enten unsur gaib enten ari-ari, dadi carane mendem nggih dipendem biasa, didamel sing rada jero mungkin ndak didokeri kirik. Nggih. Mboten enten acara mendeme kudu neng emper. Nggih. Terus dipasangi dian, dipasangi ublik nek cara Jawa Timur ublik. Nek cara mriki sentir napa dian napa teplok ngeten iki. Sebab kuwi sedulure bayi sing sesuk bakal ngewangi-wangi si bayi kuwi golek rejeki. Mboten leres niku ngedebus kerincing. Mboten nenten dalil saking Al-Qur'an, mboten nenten dalil saking hadis. Niki kula matur ada dasar akidah Islam. Ewon dene nek jenengan gadahi akidah kejawen monggo. Akidah kejawen dasare napa? Napa duwe ayat, napa nampa wahyu saka Allah? Nek awake dhewe umat Islam mboten pareng anggadahi kapidadosan. Nek kakang kawah adi hari-hari niku duwe nyawa niku dadi sedulure bayi enten alam gaib sing bakal ngewangi-wangi bayi sesuk sewayah-wayah bayi niku nembe nampa bebendu mboten kleru awake dhewe nalika nampa bebendu nembe gerah sambate mboten karo kakang kawah adi hari-hari kaki among nini among sambate dumateng Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Namung dumateng paduka ya Allah kula manembah, namung dumateng paduka ya Allah kula nyuwun pengayoman. Mbok menawi mekaten lan semanten menggah layang pitakenan ingkang saged kita waosaken wonten kalodhangan dalu punika mugi-mugi saged beto manfaat. Kagem kula pribadi piyambak sumrambahipun kagem para jamaah sedaya wonten lepatipun atur solah bawa tindak tanduk muna-muni ingkang kirang meranane ing penggalih lan subasita. Kula tansah nyuwun agunging samudra pangapura wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.